Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين عزكم الله كمسلمين pendengar setia radio Indosiar yang kami hormati. Kita masuk kepada mutiara yang kelima yang disusun oleh Imam Nawawi. Mutiara dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi. Hadis dari sahabat yang mulia Abi Yazid Ma'an Ibn Yazid Ibn Al-Akhnas. Abi Yazid kunyahnya, kunyah itu julukan dengan bapak, dengan ibu atau dengan anak. Abu Fulan, Ummu Fulan, atau Ibnu Fulan, itu dijuluki dengan kunyah. Kunyahnya sahabat yang mulia ini Abu Yazid, karena dikatakan Abu Yazid karena dia dalam keadaan biasanya dijuluki demikian dari anaknya yang bernama Yazid. Namanya Ma'an, Mim, Ain, dan Nun. Ma'an Ibnu Yazid Ibn Al-Akhnas radiyallahu ta'ala anhu. Wahuwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Keunikan sahabat yang mulia ini adalah beliau dan bapaknya dan juga kakeknya semuanya sahabat. Kalau dikatakan semuanya sahabat artinya memiliki sohbah. Makna sohbah adalah bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dengannya, dan sampai wafat di atas keimanan. Kalau dia lahir atau dia hidup di masa Rasulullah SAW tapi tidak bertemu, ada pembahasan lain atau ada istilah lain, bukan sahabi. Atau kalau bertemu tapi tidak beriman, seperti musyrikin Quraisy, juga tidak dikatakan sebagai sahabi. Demikian pula kalau diriwayatkan pada akhirnya murtad seperti Rajjal yang ikut dengan Musailamah Al-Kadzab, maka tidak disebut sahabi. Jadi namanya sahabi adalah yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya, dan kemudian sampai meninggalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau dan juga bapaknya dan juga kakeknya adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya. Yazid Ma'an Ibn Yazid Ibn Al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridhai mereka. Qala, beliau menceritakan, Kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaq biha fawadu'aha inda rajulin fil masjid. Kata beliau, kata Ma'an, bahwasanya ayahku yang bernama Yazid akhraja dananir, mengeluarkan beberapa dinar uang emas untuk disedekahkan dan diletakkan atau dititipkan kepada seseorang untuk dibagikan di masjid. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Maka aku, yang menceritakan siapa? Ma'an, anaknya Yazid. Sedangkan aku waktu itu datang ke masjid. Dan aku melihat ada seorang membagikan uang zakat atau uang sedekah. Dan aku diberi. Atau aku mengambil. Sebagai seorang yang berhak untuk menerima sedekah. Ketika, wallahi, ketika dia pulang ke rumahnya. Kata ayahnya, wallahi ma iyaka aradtu. Pulang ke rumahnya, bapaknya terkejut. Kamu mengambil sedekah itu dari masjid? Iya. Maka kata bapaknya, wallahi ma iyyaka aradtu, sungguh demi Allah bukan engkau yang aku maksud. Yani sedekah tadi bukan untuk kamu. Aku suruh bagikan pada fuqara. Faqasamtuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun membantahnya atau aku mengatakan kepadanya, mari kita minta diselesaikan kepada Rasulullah SAW. Maka keduanya, Ma'an dengan bapaknya Yazid, mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW setelah menceritakan, mendengarkan cerita atau kisah yang terjadi, kata Nabi SAW, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Kata Rasulullah SAW, bagimu apa yang kau niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang kau ambil, wahai Ma'an. Perhatikan jawaban Rasulullah SAW. Mengatakan kepada bapaknya yang bernama Yazid, engkau mendapatkan apa yang kau niatkan. Engkau niat sedekah, engkau dapat nilai sedekah. Sedangkan engkau, berkata kepada anaknya, wahai Ma'an, laka ma akhadta, engkau juga berhak untuk mendapatkan apa yang kamu ambil. Karena beliau termasuk yang berhak untuk mendapatkan sedekah, artinya fuqara atau masakin yang memang berhak untuk mendapatkan sedekah. Akhwani fillah a'azakumullah, para pendengar yang kami hormati, perhatikan hadis yang ringkas ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihi. Tentunya dalam hadis ini bolehnya seseorang memberitakan apa yang didapat. Karena Ma'an menceritakan pada abinya, aku mendapatkan bantuan sedekah dari masjid. Sehingga dikatakan ada faedah jawazul iftikhar bil mawahib ar-rabbaniyah wa tahaddus bi ni'amillah. Bolehnya menceritakan tentang kenikmatan yang Allah berikan. Misalnya berkata, alhamdulillah saya mendapatkan bantuan. Alhamdulillah saya mendapatkan sedekah. Alhamdulillah saya bisa begini, bisa begitu. Barakallahu fikum. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu, maka hadits. Maka silakan beritakan. Dalam rangka syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula faedah lainnya yang unik di sini, bolehnya tahakum meminta diselesaikan oleh hakim walaupun perselisihannya antara anak dengan bapak. Ini tidak bisa kemudian bapak pokoknya harus menang begitu. Anak harus ngalah. Tidak mesti. Boleh tahakum. Bukan berarti anak tersebut durhaka pada orang tuanya atau lainnya, tidak demikian. Karena memang perkaranya masing-masing merasa benar. Aku ketika memberikan sedekah maksudnya bukan untuk anakku sendiri. Kalau untuk anakku sendiri ngapain? Demikian pula anaknya. Aku mendapatkan sedekah dengan halal. Aku tidak mencuri, aku tidak merampok. Aku mendapatkan pemberian sedekah. Barakallahu fiikum. Berarti di sini faedah yang kedua, bolehnya tahakum. Yani bertahkim kepada seorang yang memang mengerti ilmu untuk diselesaikan atas seorang bapak dan seorang anaknya. Wa anna dhalika bimujarradihi la yakunu uquqan. Perkara yang seperti ini, artinya tahakumnya bukan kedurhakaan. Kecuali kalau dalam tahakumnya tadi ada kedzaliman dan kedurhakaan pada orang tua. Dengan menipu, dengan menekan, dengan mengancam, atau dengan membawa saksi palsu, dengan menuduh dengan tuduhan dusta, itu yang rukuk, yang merupakan kedurhakaan pada orang tua. Tetapi kalau hanya ingin melihat mana yang benar, dia atau bapaknya, maka itu perkara yang syar'i. Apakah kepada orang yang berilmu, kepada seorang ulama, atau kepada orang memang yang berhak dan memiliki kemampuan untuk menghukumi. Dan juga boleh al-istikhlaf fi sadaqah wala siyama sadaqatut tatawwu' li'anna fihi na'u israr. Bolehnya menitipkan sadaqah kepada orang lain, bahkan di dalam menitipkan sedekah pada orang lain ada nau'u israr. Nau'u israr artinya sejenis ketersembunyian. Sehingga beberapa orang tidak tahu kalau yang sedekah itu adalah dia. Tolong ini bagikan pada fuqara wal masakin ya. Sehingga ketika dibagikan orang-orang tadi enggak tahu dari siapa. Mungkin yang membagikannya akan berkata alhamdulillah dari orang baik. Atau dengan bahasa lain alhamdulillah dari seorang muhsinin. Dari salah satu muhsinin. Ini salah satu orang-orang baik. Dari mana? Ya pokoknya dari orang baik. Ini ada nau' israr. Menyembunyikan sedekah dan itu sesuatu kemuliaan. Sebagaimana di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa satu kemuliaan yang Allah puji adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahui. Ini menunjukkan mubalaghah bahwa sangat tersembunyi ketika dia bersedekah, sangat tersembunyi, tidak diketahui oleh manusia dan itu membantu keikhlasan. Yang keempat, faedah yang keempat, nah ini yang berkait dengan pembahasan. Hadis Rasulullah SAW yang kita baca ini disusun oleh Imam Nawawi diletakkan di dalam bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Dari mana kaitannya dengan masalah keikhlasan dan niat? Nah ini faedah yang keempat. Bahwa orang yang bersedekah tadi tetap dapat pahala sesuai dengan yang diniatkan walaupun kembalinya kepada anaknya sendiri. Tetapi kalau secara langsung memberikan pada anaknya sendiri enggak boleh. Sebagaimana beberapa pendapat ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa zakat tidak dibagikan untuk orang yang merupakan tanggung jawabnya. Artinya tidak dibagikan, tidak boleh diberikan pada orang yang merupakan tanggung jawabnya. Tidak boleh suami memberikan sedekah pada istrinya sendiri, atau pada anaknya sendiri, atau pada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Tetapi di sini berbeda keadaan dari dua sisi. Perbedaan pertama bahwa anak tadi bukan anak yang masih di dalam tanggung jawab orang tuanya. Sudah mandiri. Artinya sudah berdiri sendiri. Yang kedua, perbedaannya adalah bahwa anak tadi tidak tahu kalau itu dari bapaknya. Dan bapaknya juga tidak tahu kalau itu nyampenya pada anaknya. Bapaknya hanya berkata, tolong bagikan sedekah ini di masjid. Maka dibagikan di masjid. Ternyata anaknya yang menerima. Maka ketika pulang anaknya menceritakan, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan sedekah dari seorang yang baik. Bapaknya terkejut. Dari masjid? Iya. Itu dariku. Dan aku demi Allah tidak bermaksud untukmu. Aku tidak meniatkan untukmu sama sekali. Kembalikan. Kata anaknya, aku menerima dengan halal. Aku tidak mencuri, tidak merompak. Aku tidak mengambil dari sesuatu yang haram. Aku diberi. Akhirnya mereka minta diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Lihat apa kata Nabi SAW. Nabi melihat dari niatnya. Laka mana waita ya Yazid, engkau mendapatkan apa yang kau niatkan yaitu sedekah. Walaupun nyampenya pada anaknya sendiri, tetapi engkau tetap mendapatkan pahala niat sedekah. Anaknya juga kata Nabi, walaka ma akhadta ya ma'an, bagimu apa yang kau dapat wahai ma'an. Artinya engkau mendapatkan itu dan itu halal. Ambil itu hakmu. Karena engkau mendapatkan dengan baik atau dengan halal. Bapaknya juga mendapatkan nilai pahala sedekah walaupun ternyata nyampenya pada anaknya. Mengapa? An-niyah. Kembalinya pada niat. Ikhwani fidina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ada faedah lain yang kelima, yaitu bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta sumpah. Memang ada larangan-larangan untuk berbanyak-banyak sumpah. Dan itu diantaranya adalah cirinya orang-orang munafik yang biasanya mereka banyak sumpah, sedikit sumpah, sedikit sumpah, sedikit sumpah. Tetapi ketika dia ingin menegaskan sesuatu, boleh untuk mengucapkan wallahi ma iyyaka aradtu, kata bapaknya kepada anaknya, mengatakan wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan engkau yang aku maksud, demi Allah bukan engkau yang aku maksud. Kalimat demi Allah ini sumpah, barakallahu fikum, dan boleh demikian untuk menegaskan sesuatu, apalagi menegaskan perkara yang hak, kebenaran. Demi Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu lebih-lebih lagi. Bahkan seorang da'i semestinya untuk menegaskan perkara kebenaran, walaupun dengan kalimat sumpah, wallahi, ini adalah hak. Demi Allah, ini adalah hak. Tayyib barakallahu fikum, kaitannya dengan bab sudah kita sampaikan, masalah niat itu yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun ternyata sedekahnya nyampenya kepada anaknya sendiri. Wallahu ta'ala ala bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Kemudian demikian tadi ringkasan tausiah indah dari Imam Nawawi, dan sekarang kita akan menuju ruang tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Waiyakum. Izin bertanya terkait niat ini, apa diperbolehkan kita bekerja sebagai tukang bangunan tempatnya para teroris ya, atau yang terlarang, di mana mereka mendakwahkan pemahaman ataupun kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah yang zahir pekerjaan itu halal, terlihat oleh kasat mata kita. Yang penting hanya niatkan memperoleh rezeki untuk menafkahi keluarga. Jazakumullah khair. Iya. Jazakumullah khair. Para ulama melihatnya dari sisi apakah yang kamu lakukan itu berkait langsung dengan kejahatan terorismenya atau tidak. Kalau tidak, maka tidak sampai kepada satu ta'awun terhadap dosa terorisme, karena dia sebagai manusia dia membutuhkan makan, minum, dan rumah, tempat tinggal, sandang, pangan, dan papan. Maka ketika kita menjual sesuatu untuk kebutuhan mereka, termasuk menjual jasa, adalah perkara yang halal fil asal, pada hukum asalnya. Barakallahu fikum. Dan itu terjadi pada semua pedagang yang mendagang makanan, nasi, yang belinya pun campur. Ada orang baik, ada orang jelek, ada ahli sunnah, ada orang sesat, ada teroris, dan sebagainya. Itu juga termasuk halal, tidak mengapa. Karena kita menjual sesuatu yang tidak berkait dengan terorismenya. Kalau berkait secara langsung, seperti ketika mereka membutuhkan kabel-kabelnya untuk bikin bom, kamu yang menyarikan, nah, itu yang termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Atau dia membutuhkan ininya, membutuhkan itunya, kamu bantu ketika dia ingin melakukan. Kamu mengantarnya dengan mobilmu. Saya yang mengantarnya nanti ketika kamu akan meletakkan bom. Maka ini jelas ta'awun alal ismi wal udwan. Sedangkan Allah berfirman, ta'awanu alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah, bantu membantulah pada perkara yang baik dan ketakwaan. Tapi jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Di dalam terorisme ada dua-duanya. Ada dosanya, ada permusuhannya. Karena selalu mengadu domba antara rakyat dengan penguasanya. Dan itu yang sering dilakukan oleh mereka, para teroris. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu fil asli, hukum asalnya. Tetapi ada sisi lain. Apa sisi lainnya? Kalau engkau bekerja di situ, otomatis mungkin akan sering bertemu dengan orang tersebut. Orang itu akan berkata, Pak ini tolong diginikan, Pak ini tolong digitukan. Asalnya begitu. Kemudian berkata, kamu masih belajar-belajar sama mereka itu. Mereka itu agamanya gak benar tuh. Selalu mengikuti taghut. Artinya kamu dipengaruhi oleh dia. Ini kekhawatiran kami. Artinya kita khawatir kamu akan sering bertemu dengan dia dan mendapatkan syubhat-syubhatnya atau penipuan-penipuan dari dia. Dia mengucapkan kalimat-kalimat agama yang seakan-akan hak, sedangkan kamu tidak mengerti, mengira kalau itu benar, padahal itu adalah batil. Seperti dia menyatakan, dengar enggak kemarin, itu penguasa kita ini zalim, penguasa kita ini begini, begini, begini, mereka ini tauhid, enggak pantas untuk menguasa, kita harus begini, kita harus begitu, ila akhirnya, kamu bisa jadi termakan. Sehingga, kalau kekhawatiran itu ada, maka sebaiknya engkau jangan membantunya dari sisi itu. Tidaklah. Mengapa saya khawatir saya mendapatkan syubhat dari dia? Ya. Karena tentunya akan berkomunikasi, akan berbicara, dan kemudian akan terpengaruh nantinya ketika dia berbicara. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Baik Ustaz. Berikutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik pertanyaan untuk Ustaz Muhammad Umar Asmed. Apa hukum menggunakan simbol seperti ini pada pesan-pesan WhatsApp? Pesan-pesan WhatsApp seperti simbol apa orang yang seperti punten gitu ya. Ada yang mengatakan tidak boleh karena tersabu dengan perbuatan orang Hindu dalam ibadah mereka. Padahal dalam kebiasaan sehari-hari, apalagi di wabah sekarang, orang sering melakukan untuk mengganti berjabat tangan lewat WhatsApp gitu, Ustaz. Jadi pesan-pesan lewat WhatsApp biasanya, maaf ya, lahir batin itu ada pesan-pesan seperti ini. Wallahu alam, saya tidak mendengar fatwa dari para ulama yang langsung masalah ini. Tetapi kalau memang ada unsur tasyabbuh, maka kita hindari. Tapi saya tidak tahu apakah ini benar-benar suatu simbol dari agama lain atau perkara yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Bahkan adat-adat, yakni kebiasaan turun-temurun di Indonesia, kalau meminta maaf akan menggabungkan tangannya seperti itu. Wallahu ta'ala. Kalau memang demikian, maka tidak ada unsur tasyabbuh. Tapi kalau itu adalah memang khasnya agama tertentu, maka sebaiknya kita hindari saja. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memiliki sesuatu yang lebih baik dari itu, yaitu ucapan assalamualaikum. Diketik di dalam WA, WhatsApp kalian, atau dalam surat singkat kalian. Dan jangan berkata, oh kepanjangan, nulisnya lama. Kalau ini kan klik satu, keluar langsung. Bisa dibikin template, kemudian kamu tinggal klik keluar assalamualaikum. Itu bukan masalah di zaman sekarang, alhamdulillah. Kamu mendapatkan pahala, dan kamu mendoakan orang lain, dan kamu akan mendapatkan jawabannya yang lebih baik. Karena dianjurkan siapa yang memberikan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah anda mengikuti streaming kajian Ustaz Muhammad Asmed. Anda ingin bertanya Ustaz, seperti apa takwa itu dan bagaimana cara mengingatkannya? Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Mengingatkan atau meningkatkan? Mungkin meningkatkannya mungkin ya. Seperti apa takwa itu dan bagaimana meningkatkannya mungkin? Takwa secara bahasa dari kata waqa yaqi, yang artinya melindungi atau menjaga atau berhati-hati dari sesuatu mara bahaya. Sebagaimana dalam ayat illa antattaqu minhum tuqah, kecuali kalau engkau khawatir dan takut dari sesuatu. Itu kalimat tuqah ya, atau taqwa. Dari kata itu sudah berkembang menjadi makna yang syar'i, yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, seperti ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka unsur takut tadi atau unsur menghindar tadi ada di dalamnya. Hati-hati dari adab Allah. Yani hendaklah kalian takut kepada Allah. Bagaimana caranya untuk menghindari adab Allah? Hendaklah kita mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga ketika ditanyakan kepada sekian para ulama, jawabannya hampir sama. Apa itu takwa? Mereka menjawab,

atau kita tambah dengan doa, karena seseorang ketika sujud adalah yang terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka memintalah kepadanya dan berdoalah kepadanya. Allahu ta'ala alam. Baik, muslimin rahimahullah. Sudah selesai acara tanya-jawab karena waktunya sudah habis. Dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan esok hari. Esok Ustaz ada ya, insya Allah ya. Hari apa besok? Besok hari Kamis. Mudah-mudahan, insya Allah. Ya. Alhamdulillah, insya Allah beliau akan mengisi kembali Kamis esok. Dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, pertanyaan belum bisa terjawab, nanti insya Allah kita akan tanyakan pada kesokan hari, insya Allah. Dan Ustaz, sebagai penutup untuk hadis kelima ini bagaimana Ustaz? Barangkali ada tambahan. Alhamdulillah, satu hadis ini sangat jelas. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW dengan sangat jelas. Yang harus kita ingat adalah kalimat Nabi SAW, laka ma nawaita, bagimu apa yang kau niatkan. Ini semakna dengan hadis pertama yang kita baca, yaitu walikulli mri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka beliau katakan pada Yazid, bagimu apa yang kau niatkan. Walaupun datangnya atau nyampenya pada anakmu sendiri, jangan khawatir, pahalamu tidak berkurang, tidak berubah, karena niatmu, karena Allah Ta'ala, untuk fuqarul masakin, walaupun ternyata nyampenya pada anaknya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal hidayah wa rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, demikian tadi apa yang disampaikan dalam acara Untaya Nasihat Indah Imam Nawawi dalam pembahasan hadis tentang ikhlas dan menghadirkan hati. Dan insya Allah kita lanjutkan esok hari. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat untuk kita senantiasa menambah keikhlasan kita. Atas perhatian dan kebersamaannya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira dan juga pertanyaannya. Dan juga kita akan jumpa lagi esok hari. Dan mohon maaf atas salah dan kurangnya apa yang kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.